الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Di antara benteng-benteng yang dengannya kita melindungi akidah umat dari berbagai upaya penyesatan dan pengkaburan iman dan akidah mereka, setelah tadi kita sebutkan tentang membudayakan talabul ilmi, kebiasaan belajar ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah berdasarkan metode dan cara pemahaman generasi terbaik umat ini, as-salafus salih, dari kalangan sahabah dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang berikutnya adalah membiasakan kepada umat untuk menjauhi berbagai media dan para pengusung kemungkaran dan kesesatan tersebut. Para pengusung dan pegiat kemungkaran dan kesesatan itu perlu diperkenalkan kepada umat nama-namanya dan nama-nama karyanya, agar umat dapat mengerti dan tahu bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh yang menyimpang dan menjajakan kesesatan kepada umat. Ini penting. Di samping alasan yang pertama adalah tentunya karena memang para pendahulu kita, as-salafus salih, membimbingkan yang demikian, mencontohkan sikap menjauhi, antipati terhadap berbagai penyeru kemungkaran, menjauhi semua pengusung kebatilan, tidak bermajlis dengannya, tidak memberi kesempatan mereka berbicara, memasukkan kebatilannya dan kemungkarannya melalui telinga kita, dan menjauhi berbagai tulisan mereka untuk tidak beredar di tengah-tengah muslimin dan tidak dibaca oleh umat. Kita mengenal di zaman ini, atau dalam pelajaran-pelajaran akidah, kelompok yang dinamakan dengan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah adalah kaum pengingkar takdir, tidak mau beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk, sebagaimana itu keyakinan Ahlus Sunnah yang diwarisi oleh umat ini dari Rasulnya dan dari para sahabat Rasulnya, ditanamkan di dalam Al-Quran yang tidak cukup waktu untuk membahas dalil-dalil tersebut. Kaum Qadariyah ini pun tetap ada dan eksis hingga hari ini. Bagaimana menyikapi kaum Qadariyah? Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadihil ummah, iza maridu fala ta'udu, wa iza matu fala tashhadu. Sesungguhnya kaum Qadariyah pengingkar takdir, tidak mau beriman kepada catatan takdir Allah, untuk seluruh makhluknya. Mereka adalah majusi umat ini, majusinya umat, umat sekarang ini, kata Nabi. Bagaimana sikap seorang mukmin, sikap kaum muslimin terhadap mereka ini? Rasulullah yang mulia ini, yang rahmatan lil alamin, membimbingkan, kalau sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan diurus jenazahnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, padahal kaum Qadariyah itu ya juga ada yang sholat, ya juga mengucapkan la ilaha illallah, sebagian mereka juga berhaji, melakukan beberapa rukun Islam, tapi karena akidahnya tidak mau beriman kepada catatan takdir yang Allah mengatakan antara lain di dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di muka bumi ini atau musibah yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah ditentukan catatan takdirnya sebelum kami menciptakan semua itu, dan itu bagi kata Allah sungguh sangatlah mudah. Dan ayat-ayat yang lainnya, Nabi Muhammad juga menegaskan tentang kewajiban beriman kepada catatan takdir, bahwa semua yang akan terjadi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pembahasan ini membutuhkan waktu khusus. Namun bagaimana sikap seorang muslim? Ternyata hadis Nabi ini pun dilanjutkan sebagai wasiat dan fatwa para sahabat ketika ditanya tentang kaum Qadariyah yang kemudian muncul sepeninggal Nabi. Kaum Qadariyah ini muncul dalam jumlah yang mulai nyata, kegiatan yang juga nampak di tengah-tengah umat, terkhusus di negeri Basrah di Irak. Munculnya kaum Qadariyah pada zaman-zaman masih ada sahabat Nabi hidup. Maka dua orang ulama tabi'in dari negeri Basrah, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur rahimahumullah, ulama dari negeri Kufah, dari negeri Basrah. Karena masih hidup ulama-ulama besar dari kalangan sahabat, tidak lancang berfatwa. Mereka berdua pergi berhaji dengan harapan juga Allah beri kesempatan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, guru-guru mereka, murid-murid Rasul, untuk menanyakan tentang fenomena yang terjadi di negerinya. Tidak kemudian menyatakan kami dari negeri Basra lebih mengerti tentang keadaan negeri kami. Ini urusan dalam negeri kita. Seperti sekarang yang terjadi di Yaman. Kita yang di Yaman lebih tahu. Ya mungkin kalian lebih tahu tentang peristiwa-peristiwa, beberapa realita mungkin. Tetapi kalian tidak lebih tahu tentang cara mengobati realita tersebut. Bisa saja orang tahu tentang penyakit dirinya, bahwa dia menderita ini, indikasinya ini, tapi dia gak tahu bagaimana cara mengobatinya. Maka dia harus datang kepada ahlinya, harus bertanya. Urusan agama lebih dari itu. Tidak dibatasi oleh batasan teritorial secara mutlak, tidak. Ini Humaid bin Abdurrahman wa Yahya bin Ya'mur pada saat itu sudah muhaddithin, masih ingin meminta fatwa, menyampaikan realita yang terjadi di negerinya, menunggu fatwa dan bimbingan. Maka keduanya diberi kesempatan oleh Allah ketika tiba di Masjidil Haram di Mekah, berjumpa dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Kemudian keduanya mengapit sahabat Abdullah bin Umar, salah satu di sebelah kanan, yang kedua di sebelah kirinya, seraya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, qad dhahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim, telah nampak di negeri kami sekelompok orang yang ciri-ciri mereka, mereka itu sangat serius di dalam belajar, dan mereka selalu beribadah dan memiliki akhlak dan kebaikan-kebaikan. Jadi kaum Qadariyah itu jangan dibayangkan orang bertato, rambutnya panjang, pakai anting. Bukan. Orang soleh pakai sorban. Ya. Di keningnya ini hitam karena sujud. Suka bersedekah. Punya solidaritas kepada umat ini. Peduli. Tapi satu poin ada pada mereka. Menggugurkan keimanannya, yaitu mengingkari catatan takdir Allah, tidak mau beriman. Bahwa semua ini terjadi begitu saja tanpa ada takdir sebelumnya. Ini namanya kaum Qadariyah. Maka Abdullah bin Umar memberikan fatwa. Apa fatwa Abdullah bin Umar? Ya sudahlah, kalian sama-sama muslim, mereka juga orang-orang baik, jaga persatuan ya, jaga persatuan, jangan ribut ya, jangan, bersatu, kiblat kalian sama, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Perbedaan-perbedaan cabang ini kalian harus tolerans, jangan terlalu eksklusif. Siap menerima perbedaan, kata orang-orang sekarang, kata tokoh-tokoh sekarang. Tapi kita dengarkan bagaimana seorang Abdullah bin Umar, putra sahabat yang mulia Umar ibn Khattab, hasil didikan Nabi. Bukan didikan ustaz, bukan didikan kiai, bukan didikan siapa, didikan Rasul. Kalau masih ada yang merasa lebih baik dan lebih pintar dari Abdullah bin Umar, memang dia sombong dan tidak tahu kadar dirinya. Saya katakan, dia memang sombong dan tidak tahu kadar dirinya. Abdullah bin Umar bin Khattab menjawab, "Idza lakita ulaik fa akhbirhum anni Abdullah bin Umar bari'um minhum wa annahum bura'u minni." والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. Kalau kalian nanti pulang ke negeri kalian, ya, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari kalian, dan sampaikan pula, demi Allah, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah, kalau salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar ini. Sekarang kalau ada orang berinfak emas murni sebesar ini, besar enggak nilainya? Besar, bisa bangun masjid ini. Emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima dari mereka amalan sodakohnya sampai mereka beriman kepada catatan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Sampaikan. Abdullah bin Umar tidak mengatakan, ya sudah, sampaikan salam saya kepada mereka bahwa saya mencintai mereka, tapi tolonglah demi hikmah, demi rahmatan lil alamin, katanya. Tidak demikian. Kalau kalian nanti pulang dan berjumpa mereka, sampaikan Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Luar biasa. Sementara tadi Nabi menyatakan Qadariyah itu majusinya umat ini, kalau mereka sakit jangan dijenguk. Padahal kata orang sekarang, ini enggak mengerti hak sesama muslim ini. Eksklusif. Ya. Padahal hak sesama muslim itu kalau sakit dijenguk. Ya. Tapi ini ada pelajaran penting dari Nabi kita. Kamu yang rahmatan lil alamin atau Nabi kita yang rahmatan lil alamin? Ya. Ini ada sebuah pelajaran penting dari Rasul, sang uswatun hasanah. Dan kalau mati jangan diurus jenazahnya. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, demikian didikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika muncul kaum teroris Khawarij dimotori oleh Dzul Khuwaisirah, bagaimana sikap Nabi? Sering sudah kita dengar sikap keras Nabi. Sampai Rasulullah menyatakan tentang kaum teroris Khawarij, "Lau adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau aku berjumpa dengan mereka, mereka muncul di saat aku masih hidup, aku akan tumpas mereka sampai mereka habis seperti hancurnya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Dalam riwayat lain, di mana kalian dapati kaum Khawarij itu, perangi mereka. Sesungguhnya dalam upaya memerangi mereka itu ada ganjaran di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh Khawarij. Nabi. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Kaum teroris Khawarij. Nabi yang mengatakan. Siapa teroris Khawarij itu? Disebutkan oleh Nabi bahwa mereka orang yang rajin sholat. Sampai kalian merasa minder, merasa kecil, membandingkan nilai atau kuantitas sholat kalian dengan sholat mereka. Merasa kecil membandingkan bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Rajin berpuasa di siang hari, tahajud di malam hari, bersedekah, peduli, punya solidaritas tinggi. Itu teroris Khawarij. Apakah itu semua merekomendasi mereka untuk kemudian dibiarkan? Tidak. Rasul menyatakan, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Bukan sekali, dua, lima, atau enam, tujuh kali Rasulullah berbicara tentang ini. Berulang kali. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Wa khairu qatla man qadalu, dan sebaik-baik jenazah, semulia-mulia mayat di kolong langit ini adalah mayat yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Dari kalangan mukminin tentunya. Dari kalangan orang-orang yang beriman tentunya. Nah, ini Nabi kita mengajarkan kepada kita menyikapi ahlul batil. Jangan dekat-dekat. Jangan mencoba memberi kesempatan mereka berbicara di hadapan kita. Kalau kita tengok siar atau sejarah ulama di masa salaf, di masa tabi'in, dan di masa tabi'ut tabi'in, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Bagaimana ulama kita mengusir dan menghardik para pengusung kebatilan. Ulama-ulama yang bertakwa. Kadang-kadang kita dengan keterbatasan ilmu sok menilai. Datang seorang ahlul bid'ah kepada Imam Malik, guru al-Imam Syafi'i, bertanya tentang salah satu sifat Allah, yaitu sifat al-istiwa, beristiwa di atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanya, wahai Imam Malik, bagaimana sih cara beristiwanya Allah itu gimana? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'al anhu bid'ah, ukhruj anta, takhruj min indi. Ketahui bahwa sifat istiwa bagi Allah telah diketahui maknanya, tetapi tata cara dan bentuk istiwa Allah tidak kita ketahui karena Allah tidak mengajarkannya dan memberitakannya kepada kita. Beriman kepada sifat istiwa ini wajib, dan menanyakan tentang bentuk atau tata cara Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Keluar kamu dari sini. Al-Imam Malik, kalau kita lihat sekarang di zaman kita ini, mungkin kita mengira beliau adalah malaikat. Kalau kita melihat beliau, sosok beliau, guru daripada Imam Syafi'i, guru para ulama di negeri Madinah, imamu daril hijrah, imam dan guru para ulama di negeri Madinah, bukan di Jakarta, bukan di pondok pesantren kita, di Madinah. Pada waktu itu, 1200 tahun yang lalu. Kalau pondok pesantren kita paling 10, 20, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ormas kita mungkin baru berumur 100 tahun. Ini sudah 1200 tahun yang lalu di Madinah lagi. Itu Al-Imam Malik adalah imamu daril hijrah. Diberi julukan pimpinan atau imam dan guru para ulama di negeri Madinah. Orangnya tenang, khusyuk, suka beribadah, lisannya dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah, menyampaikan ilmu, mengajar dan membina umat. Itu Al-Imam Malik, penuh dengan kesederhanaan dalam perkara dunia. Al-Imam Malik rahimahullah marah ketika ada seorang pengusung kebid'ahan berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Tidak kemudian demi hikmah, demi rahmatan lil alamin kata orang sekarang, demi tidak dikatakan eksklusif, demi untuk dinilai dan dikatakan sebagai orang yang toleran dan inklusif untuk umat yang berbeda keyakinan. Maka monggo silakan, mau tanya apa? Silakan duduk, minum kopinya, minum tehnya. Tidak. Keluarga. Lah, kita sering menilai berita-berita ulama, antara lain Al-Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i di negeri ini sering diklaim bahwa kita di Indonesia bermadhab Syafi'i. Padahal kalau kita kaji baik tata cara ibadahnya maupun ibadah atau akidah-akidah kita di negeri kita, ternyata berbeda jauh dengan Imam Syafi'i. Bagi yang mau mengkajinya. Al-Imam Syafi'i, kita lihat sekarang di sekolah-sekolah, di universitas-universitas Islam di negeri ini dipelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Wah, pelajaran penting itu. Ilmu kalam dan ilmu filsafat salah satu pelajaran pokok di universitas atau perguruan tinggi Islam di negeri ini. Bagaimana sikap Al-Imam Syafi'i? Kata beliau, "Hukmi fi man ta'allama 'ilmal kalam" أن يضرب نعم أن يطاف في العشائر ويضرب بجريد النخل ويقال إن هذا جزاء من تعلم علم الكلام. Fonisku, keputusanku, kata Imam Syafi'i, bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat atau sering juga disebut ilmu mantik, adalah, kata Imam Syafi'i, dicambuk dengan pelepah kurma, ya, mirip dengan pelepah apa? Kelapa kalau di negeri kita. Dibawa keliling di kampung-kampung. Seraya dipukul dan diumumkan. Inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tahu sekarang kebiasaan di perguruan tinggi kita, mungkin sudah dicambukin semua. Naam. Ya subhanallah. Demikian ulama kita. Melindungi akidah umat, membentengi akidah dan iman umat. Al-Imam Yunus bin Ubaid, salah satu ulama besar di masa tabi'in, yang guru-guru beliau juga adalah sahabat-sahabat Nabi. Sekarang ini kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya ulama di Madinah atau di Yaman, dia senang. Bahkan sebagiannya mungkin berbangga, bahkan siap menulis biografi, guru-guru saya adalah. Laini Al-Imam Yunus bin Ubaid, gurunya itu sahabat Nabi. Gurunya beliau adalah para sahabat mahasiswa-mahasiswa Rasul. Siapa Al-Imam Yunus bin Ubaid? Seorang yang tekun beribadah, yang mulia akhlaknya, dikenal dengan keilmuannya yang kokoh dan tajam. namanya itu dikenal dahulu, Yunus bin Ubaid. Sedikit atau sekelumit kisah tentang beliau. Beliau berdagang di pasar, menjual kain wol. Dalam riwayat disebutkan menjual kain wol yang terbuat dari bulu domba. Di saat jam waktu untuk sholat duha, waktu itu beliau di pasar, di tempat beliau berdagang, bersama atau ditemani salah satu keponakannya. Dia minta izin kepada ponakannya, saya mau pergi sebentar sholat. Ini barang dagangan harganya adalah 200 dirham. Ya, kamu jual ini nak, kalau ada yang mau beli 200 dirham. Kain ini. Pergi sholat. Selesai sholat, si ponakan menyampaikan, wahai pamanku, ini kain sudah laku. Alhamdulillah pamanku, laku berapa? 400 dirham. Tadi berapa amanatnya? 200 dirham. Kalau kita gimana? Itu sah saja, jual beli sah. Karena si penjual ridho, si pembeli juga ridho. Selesai, kenapa kamu jual 400? Aku tadi mengatakan jual 200. Akhirnya dicari si pembeli tadi. Dicari di pasar, ketahuan, fulan, sini. Itu kain mana? Ini uangmu 200 dirham. Ini uangmu 400 dirham. Atau ini 200 dirham kembalinya, susuknya, kembaliannya. Loh, kenapa? Saya mau menjual 200 dirham, bukan 400 dirham. Kira-kira ada pedagang di zaman ini seperti itu? Hah, ada? Akhirnya si pembeli bertanya, kamu siapa? Dengan nada yang rendah, saya Yunus bin Ubaid. Kalau sekarang kan harus disebutkan gelarnya ya. Al-Ustadz, Kiai Haji, Al-Habib. Iya, iya kan? Itu. Ini enggak disebutkan namanya. Saya Yunus bin Ubaid. Si pembeli ini dari datangnya dari negeri Syam. Syam itu Syria kalau sekarang. Si pembeli. Kamu adalah Yunus bin Ubaid? Al-Imam Yunus bin Ubaid? Diam dia. Demi Allah, kata dia, kami di negeri Syam telah mendengar namamu. Dan kalau kami bertempur, berperang dengan musuh-musuh Islam, dan dalam kondisi kami terdesak oleh lawan, kami terpukul mundur, terdesak suasana genting, kami berdoa kepada Allah dengan memanggil rububiyah Allah terhadapmu, dengan menyatakan ya Rabba Yunus bin Ubaid, wahai Rabbnya Yunus bin Ubaid, tolonglah kami. Kemudian diberi oleh Allah pertolongan. Tapi biasa dia. Enggak kemudian dia menulis biografinya atau cucunya menulis biografi kakekku. Yang nanti akan kami abadikan. Keluarga akan mengabadikannya di kuburan kakekku. Dan akan kita sosialisasikan agar terjadi ziarah-ziarah kubur. Ke kuburan kakekku. Enggak ada. Anak dan cucu Al-Imam Syafi'i enggak ada yang melakukan itu. Anak dan cucu Al-Imam Malik enggak ada yang mengatakan. Anak dan cucu Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib enggak ada yang melakukan seperti itu. Subhanallah. Ini Al-Imam Yunus bin Ubaid suatu hari menasihatin putranya. Di masa beliau hidup ada tokoh Qadariyah namanya Amr bin Ubaid. Kalau itu Yunus bin Ubaid, tokoh Qadariyah bernama siapa? Amr bin Ubaid. Dikenal. Kalau di zaman ini kayak Harun Nasution. Ya, pengingkar takdir. Ya, yang pemikiran-pemikirannya menjadi pikiran pokok di IAIN-IAIN atau UIN-UIN Indonesia. Ya Subhanallah. Al-Imam Yunus bin Ubaid ketika menasehatin anaknya. Ya bunayya, lain ra'aituka takhruj min baiti khunsa, ahwanu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid, wahai putraku, demi Allah kalau seandainya aku melihat kamu, mendapati kamu keluar dari rumah seorang, maaf saja, seorang yang bencong, keluar dari rumah dia, itu lebih mending bagiku daripada aku mendapati kamu keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid yang Qadariyah itu. Awas, diberi peringatan. Walaupun tentunya Imam Yunus bin Ubaid juga gak rela, gak ridho anaknya bermain ke rumah Khunsa. Gak ridho, cuma sebagai perbandingan agar si anak ini bisa membandingkan dua dosa ini tadi, bahwa yang kedua itu jauh lebih besar dan lebih dibenci oleh Allah. Umat perlu dibentengin seperti ini. Jangan malah disuguhkan kepada umat media-media liberal, media-media tasawuf, media-media teroris khawarij, media-media syiah, semua bisa dilihat dan dibaca. Jangan, lindungi umat. Menjauh dari tokoh-tokoh itu. Syubhat-syubhat mereka sangat tajam. Rasulullah SAW ketika mengingatkan umat dari bahaya Dajjal, beliau menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, barang siapa yang mendengar telah keluarnya Dajjal, hendaknya dia segera menjauh darinya. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi minasy syubuhat. Demi Allah, kata Nabi, di saat munculnya Dajjal, ada seseorang yang ternyata ditemui oleh Dajjal, atau dia datang menemui Dajjal, ingin tahu seperti apa Dajjal, ada berita Dajjal telah keluar di sana, dia melihat, ingin tahu, ingin mencoba mengklarifikasi, padahal Nabi menyatakan, lari, pergi kamu, jauhi. Dia enggak, kita ingin tahu seperti apa sih Dajjal, benar apa enggak ya, saya mau coba baca dulu. Kata orang sekarang, saya mau cari dulu alamat situsnya di mana. Subhanallah. Kata Nabi, jauhi. Sungguh, seseorang datang menemui Dajjal atau dia didatangi oleh Dajjal dalam keadaan dia masih yakin, pede, percaya diri bahwa dianya mukmin dan akan bertahan di atas keimanan, tiba-tiba dia menjadi pengikut Dajjal dikarenakan syubhat-syubhat yang ada padanya. Mukmin menjadi pengikut Dajjal. Yang menjadi kafir, beriman kepada Dajjal yang diakui dan diyakini sebagai Tuhan. Karena di salah satu tangannya ditampakkan surga dan di tangan yang lainnya ditampakkan neraka. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang masuk di surganya Dajjal, bahwa dia akan masuk nerakanya Allah. Dan barang siapa yang masuk dalam nerakanya Dajjal, dia akan masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis ini ada sebuah faidah ilmiah bahwa seorang muslim wajib untuk menjauhi tempat-tempat dan orang-orang, media-media yang di sana ada syubhat-syubhatnya ahlul batil. Sudah tahu ada syubhatnya teroris khawarij, dia ingin coba baca sendiri. Sudah diingatkan oleh para ustadz, jangan dibaca, jangan dibuka situs itu. Ingin coba tahu sendiri. Dibaca sendiri. Akhirnya dia kagum terhadap ISIS dan ikut bersamanya. Karena dia gak memiliki kemampuan untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Atau mungkin di saat detik itu, di detik dia membuka syubhat, kalbunya lemah dan disambar oleh syubhat kaum teroris khawarij tadi. Akhirnya dia jadi pembunuh. Antum tahu siapa Abdurrahman bin Muljim? Sudah sering disebutkan oleh asatidah kita. Abdurrahman bin Muljim seorang qari'ul Quran. di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, bukan di masa sekarang. Bukan dia qari'ul Quran, imam Masjidil Haram sekarang, bukan. Di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tidak cukup sampai di sana. Dia seorang yang direkomendasi oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, orang nomor dua dalam Islam setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Muljim, antum tahu kisahnya. Ketika gubernur Mesir Amr ibn al-As meminta kepada khalifah di Madinah, Khalifah Umar, untuk dikirim seorang pengajar Al-Quran, seorang qori, mengajarin anak-anak muslimin di Mesir. Apa yang dilakukan? Dikirim oleh Umar ibn al-Khattab dan disertai dengan surat dari khalifah. Bukan dari rektor, dari khalifah. Khalifahnya enggak sembarangan. Umar ibn al-Khattab. Tolong kalau orang ini tiba di Mesir, di negeri, di tempatmu, hormati dia. Dan dirikan tempat baginya untuk mengajar anak-anak muslimin Al-Quran. Berangkat. Apa yang terjadi? Siapa Abdurrahman bin Muljim? Dia adalah pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa sebabnya? Karena dia bergaul dengan tokoh-tokoh teroris Khawarij, memberi kesempatan para tokoh teroris berbicara, menyampaikan syubhat-syubhatnya. Apalagi sekedar qori sekarang, semacam Syuraib misalkan, yang menyeru kepada pemuda-pemuda Islam untuk berangkat ke Syria tanpa izin pemerintah, bergabung dengan tentara Khawarij ISIS atas nama jihad. Hati-hati. Syubhat itu akibat pergaulan. Maka dari itu ya ikhwan, salah satu metode yang diwariskan oleh salaf dalam membentengi akidah umat adalah menjauhi tokoh-tokoh batil, media-media ahlul batil. Tinggalkan. Nah, dan ini perlu ditanamkan kepada masyarakat muslim. Dari situ ulama juga mengingatkan kepada umat untuk pandai-pandai memilih teman dan kawan. Ya, pandai-pandai memilih teman dan kawan dalam perkawanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian, berkumpullah kalian dengan orang-orang yang shadiqin. Jangan berkumpul dengan orang-orang ahlus syubhat. Jangan, berbahaya. Anu kok Ustaz, sekedar urusan dagang saja. Sering pertanyaan, boleh enggak Ustaz berhubungan dengan ini produsen ini yang dia itu orang-orang NII atau orang-orang LDII atau ya akhi, pertanyaan ini sebenarnya enggak perlu antum tanya. Kalau antum merasa sayang kepada akidah antum lebih mahal dari uang yang antum kejar, antum akan tinggalkan itu tanpa bertanya. Nah, tinggalkan. Dan contoh sudah banyak. Bermula dari perdagangan, karena ternyata produknya itu bagus, menguntungkan dibandingkan produk-produk dari pabrik lain atau dari produsen lain. Cinta tumbuh di hati. Maka semua yang pahit jadi manis. Nah, yang manis jadi pahit. Nah, hizbi enggak apa-apa hizbi. Yang penting produk dia laris dan persentase keuntungannya tinggi. Ya. akhirnya terseret pelan-pelan, bermula dari dunia, bukan dari syubhat, dari dunia. Nah, akhirnya dia jauh pergi meninggalkan manhaj yang lurus. Hati-hati. Nah, dari awal melangkah, pikir dan evaluasi. Jangan merasa berani bahwa iman Anda akan selamat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentu di antara upaya membentengi akidah umat adalah tadi sempat disebutkan, mengembalikan umat ini kepada pemahaman salaful ummah. Jangan sampai kita terjebak kepada sikap ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi sebuah kemungkaran, terlalu bersemangat sampai keluar batas. Kemungkaran harus dibantah dengan yang ma'ruf, yang batil harus dibantah dengan al-haq, materinya dan caranya. Bid'ah itu harus dibantah dengan sunnah, baik materinya sesuai dengan sunnah dan caranya pun sesuai dengan sunnah. Ini penting. Sekarang ini tentu di antara yang merongrong akidah kaum muslimin di negeri ini adalah munculnya gerakan teroris. Banyak sudah yang jadi korban mangsa akidah kaum khawarij ini. Muncul suatu kaum yang katanya dalam tanda kutip ingin membasmi atau memberantas radikalisme dan terorisme. Katanya. Tapi caranya ekstrim, 180 derajat. Sehingga demi menghilangkan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, diterapkanlah apa yang namanya liberalisasi, sekularisasi, pluralisasi. Ini berseberangan. Kaum teroris Khawarij ngawur di dalam menyikapi orang-orang kafir Yahudi, Nasoro maupun yang lainnya. Main sikat, hantam kromo. Kafir pokoknya bunuh. Ini kaum teroris. Ngawur, ekstrim. Kaum liberal, ekstrim kiri. Kalau yang tadi ekstrim kanan, ini ekstrim kirinya. Ya. Barakallahu fikum. Malah mengatakan, Yahudi itu sebenarnya saudara sedulur kita. Dulur misan. Ya. Yahudi itu apa? Dulur misannya kita. Ya kita jangan bertengkar dong. Gitu. Wahai saudaraku, ini ekstrim. Yahudi, kafir, siapapun namanya, kufar ya kufar. Jangankan dulur misan atau sepupu, ayah sekalipun, anak sekalipun, kalau kafir ya kafir. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah, meminta agar anaknya diselamatkan dari musibah banjir besar yang menimpa negerinya, Nuh mengatakan innahu min ahli, dia adalah anakku ya Allah. Maka Allah menyatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sungguh itu bukan dari bagian anakmu, dari keluargamu, bukan. innahu amalun ghairu salih, amalan-amalan dia, akidah dia bukan akidah dan amalan yang soleh. Gak peduli anak sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Nuh diingatkan oleh Allah, wala tas'al, jangan engkau meminta kepadaku sesuatu kau yang tidak punya dasar ilmunya. Nabi, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika memulai dakwahnya kepada sang ayah, ayah yang musyrik, yang kafir, memulai dakwah, mengingatkan, wa ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan, jangan engkau menyembah syaitan, wahai ayahku, jangan, wahai ayahku, diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim, sampai karena keinginan Nabi Ibrahim, ayahnya tertarik kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, beliau menjanjikan, lastaghfiranna lak, aku akan memintakan ampunan untukmu wahai ayahku kepada Allah. Sang ayah yang Ibrahim sejak kecil lahir dan besar di dalam pelukannya, digendong dan dicium oleh sang ayah. Hubungan darah. Apa kata Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberitakan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim, ketika mengumumkan sikap berlepas diri, antipati terhadap kaum musyrikin dan peribadatan mereka, disebutkan bentuk-bentuk teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam, illa qaula Ibrahim li abi la astaghfiranna lak, kecuali kata Allah pernyataan Ibrahim kepada abinya bahwa aku akan memintakan ampunan untukmu wahai ayahku. Ini bukan teladan yang baik, tapi dijelaskan dalam ayat lain, wa ma kana istighfaru Ibrahim illa am mau'idatin illa am mau'idatin wa'adaha iyyah, tidaklah permohonan Ibrahim, permohonan ampun untuk ayahnya, kecuali disebabkan karena sebuah janji yang terlanjur Ibrahim ucapkan, janjikan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu, ketika telah jelas kepada Ibrahim bahwa ternyata ayahnya itu adalah adun lillah, bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, tetap mempertahankan ritual-ritual dan budaya-budaya kesyirikannya, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Subhanallah. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kau dapati wahai Muhammad orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia akan mencintai orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, ataupun anak kandung mereka sendiri, ataupun saudara kandung mereka, ataupun kabilah dan keluarganya. Enggak peduli. Kalau kafir ya kafir, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan saling menyayangi dengan orang kafir, walaupun yang kafir itu ayah mereka, anak kandung mereka, saudara kandungnya, ataupun keluarga dekatnya. Tidak ada. Ya subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian Islam mengajarkan. Tidak melampaui batas, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Kaum teroris Khawarij mudah memvonis Muslim sebagai kafir. Mudah. Pemerintah kafir, tentaranya kafir, polisinya kafir, PNS-nya kafir. Yang tidak mengkafirkan pemerintah ini, ya kafir termasuk kamu, wahai salafiyin ini. Ya kita ini termasuk kafir, karena tidak mengkafirkan pemerintah muslimin. Yang ini ekstrim. Lawan 180 derajat. Ya. Mengatakan al-Yahud dan Nasara dan semua agama ini sebenarnya mereka semua menyembah satu Tuhan. Bahwa surga Allah itu tidak boleh diklaim hanya untuk umat Islam saja. Ya. Seperti baru-baru ini gerombolan Islam Nusantara berangkat menemui tuan-tuannya di Frankfurt, Jerman. Menemui tuan-tuannya dan mempersembahkan kepada tuan-tuannya dari kalangan Yahudi dan Nasara di Jerman bahwa kami di Indonesia punya Islam Nusantara yang intinya tidak ada boleh, tidak dibenarkan seorang meyakini agamanya sendiri saja yang paling benar. Subhanallah. Ekstrim. Atau pernyataan kelompok liberal atau Islam Nusantara lainnya yang menyatakan bahwasanya di surga Allah nanti akan Allah tunjukkan sambil tersenyum simpul. Allah tersenyum simpul katanya. Akan membukakan pintu surganya, surga yang maha luas itu. Ternyata di dalam surga Allah terdapat Yesus, terdapat Martin Luther yang mati kafir itu. Terdapat Mahatma Gandhi yang Hindu di surga Allah. Ada Bunda Teresa di surga Allah. Sebagaimana di situ juga ada Muhammad. Allahu Akbar. Ini ucapan-ucapan yang memicu emosi kaum teroris Khawarij untuk semakin melampaui batas. Bagaikan terjadi kebakaran besar, bukannya dipadamkan dengan air, tetapi malah disiram dengan bensin. Semakin membara dan korbannya semakin banyak. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, kaum teroris Khawarij mudah mengklaim tindakan pembunuhan yang mereka lakukan, pengeboman yang mereka lakukan, pengerusakan yang mereka lancarkan itu sebagai bagian daripada jihad fi sabilillah. Sebentar-sebentar jihad, jihad, jihad. Kaum Islam Nusantara dan kaum liberalis ekstrem kiri mengolok-ngolok jihad, mempermainkan ayat-ayat jihad. Luar biasa. Maka kita mengingatkan kepada semua pihak, obatilah penyakit dengan obat sesuai dengan kadar dan dosisnya. Jangan ekstrim. Nanti bukannya sembuh penyakitnya, malah terpukul organ-organ penting dari tubuhnya, malah ginjalnya yang sakit, malah livernya yang keserang, hancur. Ekstrim, ekstrim. Jangan dalam upaya memerangi terorisme, radikalisme, malah diterapkan liberalisasi di sekolah-sekolah, liberalisasi di pondok-pondok pesantren. Jangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kembalikan semua kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan pada bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama untuk membentengi umat. Dan jangan pula pihak-pihak yang ingin mengantisipasi atau mencegah gerakan Syiah, misalkan yang sekarang sangat dibela oleh Islam Nusantara, dan topik Islam Nusantara ini malah dijadikan topik unggulan dalam berbagai kegiatan, tema utama dalam berbagai seminar atau muktamar. dalam rangka justru membendung gerakan Wahabi katanya, dan dalam rangka juga untuk memberi kesempatan kepada kaum Syiah. Tema ini diambil dalam rangka membendung gerakan Wahabi yang sangat antipati terhadap Syiah. Masya Allah. Nah, jangan kemudian anda-anda yang mau antipati terhadap Syiah malah melakukan tindak anarkis, pemukulan dan yang lainnya. Percuma. Itu gak mendatangkan maslahat. Justru kita akan berhadapan dengan waliul amr, akan diadu domba oleh kaum Syiah. Jangan anda terbuai atau tertipu dengan kemenangan sejenak yang akan melahirkan penderitaan yang panjang. Jangan. Sudah banyak tindak anarkis di berbagai pulau dan di berbagai provinsi, berbagai kota. Ternyata apa? Malah menguntungkan Syiah, karena nanti yang berbicara adalah hukum. Malah mendapatkan legalitas. Jangan. Dengan dakwah, dengan penyebaran ilmu sunnah, kita semua harus punya andil di dalam menebarkan sunnah, di dalam menebarkan pemahaman para sahabat, al-khulafa'ur rasyidun. Ini yang tadi sudah disampaikan pada awal majlis. Saya berharap setelah majlis ini, kita masing-masing punya azam yang kuat untuk menjadikannya bagian daripada perjuangan kita. Perjuangan kita. Apa yang kita akan sumbangkan untuk sunnah? Apa yang akan kita sumbangkan untuk tauhid? Kalau bukan perjuangan kita dengan segala yang kita miliki. Tadi sempat disebutkan bagaimana kaum Syiah sangat getol menyebarkan media-media mereka, media cetak mereka, tulisan-tulisan mereka. Luar biasa dahsyatnya. Mereka keluarkan apa yang mereka miliki, materi dan yang lainnya, posisi dan jabatan mereka manfaatkan. Kita harus berjuang dengan kondusif, dengan ilmiah. Jauhkan kekerasan dan tindak anarkis. Itu ciri khas ahli sunnah. Bukan ahli sunnah, bukan aswaja. Kalau sebentar-sebentar serang, sebentar-sebentar bakar, sebentar-sebentar lempar. Bukan ahli sunnah, bukan aswaja yang seperti itu. Kata Ibnu Abbas, memerangi kaum munafikin dari ahlul bid'ah itu dengan apa? Hujjah dan bayan, penjelasan tentang al-haq sebagai al-haq dan yang batil sebagai batil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin di negeri ini yang siang malam mereka dijadikan sebagai media syubhat ahlul batil. Semoga Allah melindungi negeri kita, negeri Indonesia dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari tangan-tangan kotor kaum liberal, kaum teroris khawarij, kaum syiah dan yang lainnya. Masya Allah, pertanyaannya menarik semua, membutuhkan waktu khusus untuk menjawabnya. Namun karena waktu dan tenaga sudah pada titik akhir, saya memohon maaf dan keriduan antum untuk kita bersama-sama mengakhiri majelis ini sampai di sini. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan saya berharap dengan sangat untuk sudi kiranya teman-teman memberikan masukan, nasihat yang membangun. Wassalamualaikum. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada takmir masjid yang kita gunakan untuk taklim ini. Semoga andil mereka dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wassalam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.